gangguan setan. Apa saja penyakit-penyakit yang bisa merusak hati. Sebab-sebabnya. Bahkan sekalipun hati sudah sakit, Allah Azza wa Jalla telah menerangkan untuk kita bagaimana cara menyembuhkannya. Sehingga pada akhirnya kalau mau disimpulkan dengan singkat, ikuti saja. Ya. Ikuti saja langkah-langkah yang telah diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Ya, cara yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Untuk ya, menempuh usaha agar hati sehat, hidup, selamat. Ya. Yang dengannya selamatlah pula kehidupan seorang hamba di dunia maupun di akhirat kelak. Itu pertemuan bulan lalu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membaca, melanjutkan kembali. Ini versi ringkasannya. Mukhtasar Ighatsatul Lahafin. Ighatsatul Lahafan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala al-babul awal, bab pertama. Fin kitabil qulubi ila sahihin wa saqimin wa mayyitin. Pada bab yang pertama ini, ya, pada pertemuan yang lalu kan kita secara ringkas sudah membaca daftar isi, ya, kitab Ighatsatul Lahafan. Mudah-mudahan tergambarkanlah untuk kita apa dan mengenai apa kitab yang ditulis Ibnu Qayyim ini berbicara. Qala rahimallahu taala fi inqisamil qulubi ila sahihin wa saqimin wa mayyit. Bab pertama, Ibnu Qayyim rahimallahu taala akan menjelaskan untuk kita klasifikasi, ya, macam-macam hati. Terbagi menjadi tiga, ada hati yang sehat, sakit, dan mati. Pilihannya ada tiga. Tidak lebih dan tidak kurang. Jadi semua yang hadir sekarang ini, dia punya hati, itu tidak akan lepas dari tiga kemungkinan yang telah disebutkan Ibnu Qayyim tadi. Hatinya sedang sehat, baik-baik saja. Ataukah hatinya sedang sakit. Atau, na'udzubillah, hatinya sudah mati. Qala rahimallah, lamma kanal qalbu yusafu bil hayati wa widdiha in qasama bihasbi dhalika ila hadhil ahwali thalathati. Hati bisa hidup, bisa mati. Maka otomatis berdasarkan hal itu, hati menjadi tiga. Ada tiga kondisi hati. Yang pertama, fal qalbus sahihu huwal qalbus salimu. Hati yang sehat. Hati yang sehat ini kalau di dalam Al-Quran disebut hati yang selamat. Selamat dari apa? Alladzi yanju, alladzi la yanju yaumal qiyamati illa man atallah bihi. Hati yang selamat itu adalah hati yang seorang hamba tidak akan mungkin bisa selamat pada hari kiamat kecuali dia membawa hati yang selamat itu bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud hati yang sehat, hati yang selamat. Seorang hamba yang memiliki hati sehat, hati selamat, maka besok pada hari kiamat ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, selamatlah dia. Pastilah bahagia. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Allah Azza wa Jalla menerangkan dalam firman-Nya, hari itu, hari kiamat, hari yang tidak akan bermanfaat seberapapun harta yang dia punya, seberapapun banyak anak cucu keturunannya. Dua hal ini disebut secara khusus, harta dan anak. Kenapa? Karena dalam kehidupan dunia, dua hal inilah yang disombongkan oleh manusia. Banyak dari mereka beranggapan bahwa selamat atau celaka itu ditentukan dengan anggaran, dengan dana, dengan biaya. Karena dalam kehidupan dunia manusia memandang dengan harta semua hal bisa diatur semaunya. Ya. Yang salah jadi benar, yang benar disalahkan. Yang melanggar diapresiasi, yang tertib dan disiplin dikatakan indisipliner. Orang jujur dituduh berbohong. Yang jelas-jelas berbohong dinarasikan sebagai orang yang sangat jujur. Kenapa? Kekuatan uang. Ada harta yang diberikan. Bahkan iman pun dijual. Banyak yang kemudian lebih memilih harta dibandingkan istiqomah beragama. Dia rela itu melepas dan menanggalkan keyakinan asalkan tercukupi dan terpenuhi apa yang dia inginkan. Itu sudah merata dan merusak di semua lapis dan sendi kehidupan. Bahasa-bahasa yang digunakan juga banyak. Ada duitnya enggak? Tuan. Pokoknya waktu adalah uang. Emang berani berapa? Wani piro? Ini kan bahasa-bahasa yang dipakai dan digunakan menggambarkan ya seperti itulah mindsetnya banyak orang. Yang penting ada fulus, semuanya tembus. Zaman sekarang apa sih yang gak bisa diatur? Mau cepat? Tambah dikit dong. Jadi patokannya adalah malun harta. Yang katanya gak bisa. Oh iya, besok. Besok Pak, iya besok. Oh iya, nanti sore. Oh sekarang bisa, lagi kosong kok. Itu kan rahasia umum, bahkan sudah gak bisa lagi dikatakan rahasia. Kenapa? Karena yang penting kekuatan uang. Finance. Kok jangankan ngatur orang. Mengatur manusia saja. Menurut mereka, itu bisa kok dengan uang. Sampai mati rela. Nyawa dikorbankan. Yang penting cuan. Sampai pada tingkatan apa? Saya mati gak apa-apa. Yang penting anak dan istri ditanggung ya. Saya siap untuk berkorban. Bukan dia pelakunya. Tapi dia akan mengaku sayalah pelakunya. Tapi yang penting keluarga saya aman. keluarga saya saat itu anak-anak saya disekolahkan, dikuliahkan. Jangan bilang kalau bapaknya yang berkorban. Sampai seperti itu. Nah, pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yauma la yanfa'u malun." Kalau tadi kan di dunia, iya. Iya. Memang benar. Uang itu bisa apa? Memberikan pengaruh. Harta bisa merubah di dunia. Tapi pada hari kiamat nanti enggak lagi itu ada. Tidak akan berguna. Percuma. Jangankan besok pada hari kiamat. Hari dia mati saja. Harta yang dimilikinya. Enggak semua dibawa mengikutinya dalam kubur. Tidak usah menunggu nanti. Atau besok pada hari kiamat. Hari kematiannya. Apa yang dia cari, yang dia kejar. Pencapaian-pencapaiannya selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Ternyata tidak bisa dia nikmati. Keburu mati. Wala banun. Pada hari kiamat itu, anak-anak itu juga tidak akan bisa memberi manfaat. Karena dalam kehidupannya, manusia itu sangat menyombongkan dan membanggakan jumlah, ya, baik keluarganya secara langsung maupun keluarga besarnya. Jadi ketika bercerita ada nada-nada sombong di sana. Oh, cucu saya sudah 22, anak saya 11. Hampir tidak pernah seseorang itu memulai untuk bercerita mengatakan anak saya 1. Atau, oh kalau saya belum punya cucu. Nggak ada cerita seperti itu. Ini kakek sama kakek nih. Nenek sama nenek nih, sama-sama orang tua ini. Lagi kumpul-kumpul, cerita-cerita segala macam. Wah, gini-gini saya belum punya cucu loh. Nggak ada. Mana ada seperti ini. Tapi kalau cucunya banyak, nggak ditanya juga cerita. Dan lihat anak kecil, wah saya jadi ingat cucu-cucu saya nih. Cucu-cucu saya ada 17 loh. Ini mau yang ke-18. Apelnya bulan depan. Disebut satu persatu yang cucu pertama di sini, cucu kedua begini, cucu ketiga kerjanya, cucu keempat kuliah, cucu keenam udah kerja di mana. Dia pikir di dunia dengan banyak anak, banyak cucu, dia sangka kalau sudah punya keluarga banyak jumlahnya, semua bisa diatur dengan mudah. Maka Allah Azza wa Jal berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Itu kan dunia. Ya. Itu tuh dunia. Kalau sedang sakit, anak yang merawat. Padahal banyak anak yang tidak mau merawat orang tua. Kalau orang tua sedang susah, anak yang diharapkan membantu. Padahal tidak semua sadar untuk membantu. Kalau misalkan orang tuanya ingin ditemani, tinggal pilih mana anak dan cucu atau menantu yang bisa menemani. Tapi itu kan dunia. Besok pada hari kiamat gak akan seperti itu. Bahkan masing-masing akan memikirkan dan mengurusi diri sendiri. Dia lari menghindari. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Hari itu pada hari kiamat seseorang itu akan lari dari saudaranya. Dia enggak peduli kakak adik kandungnya, apalagi cuma sepupunya. Apalagi hanya tetangga atau baru kenalan di Jakarta. Bahkan dia akan lari menghindar menjauh dari ayah ibu kandungnya sendiri. Wa sahibatihi wa banih. Dia akan lari menjauh dari istri dan anak-anaknya yang dulu di dunia itu dibangga-banggakan dan disombong-sombongkan. Kenapa? Karena masing-masing likulli imrin minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Masing-masing itu ngurusi diri sendiri. semuanya mengatakan nafsi, pokoknya aku ngurus diriku sendirilah. Gak ada lagi kesombongan-kesombongan yang dulu ditampakkan di dunia. Udah, gue yang nanggung. Udah, lu tenang aja lu. Gak bisa di akhirat. Atau seperti ucapan orang-orang kafir. Wal nahmil khatayakum. Udah, kamu ikuti aja. Urusan dosa, urusan gue. Udah, nanti aku yang tanggung jawab di hadapan Tuhan. Udah. Itu sudah Allah firmankan di dalam Al-Quran, ucapan-ucapan orang kafir seperti itu. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا تَبِعُوا السَّبِيلَنَا وَالنَّحْمِلْ خَطَيَاكُمْ. Orang-orang kafir bilang sama orang-orang beriman, udah ikuti aja jalan kami, jalannya orang-orang kafir maksudnya. Nanti وَالنَّحْمِلْ خَطَيَاكُمْ, kami yang akan tanggung dosa-dosa itu, bukan kalian. Ya gak bisa lah. Atau misalkan, biar aku yang menjalani hukuman ini. Yang penting anakku, cucuku jangan. Atau tangkap saya saja. Saya siap untuk dipenjara. Jangan anak saya. Atau dok, bisa gak penyakitnya dipindahkan ke tubuh saya? Saya kok udah mau mati, ini udah tua. Ini anak cucu saya masih muda, harapannya masih panjang. Masa depannya jauh. Eman-eman kasihan. Itu di dunia. Itu pun belum tentu terwujud juga. Iya. Belum tentu seperti yang dimaukan. Gak bisa. Itu di dunia aja belum tentu bisa. Apalagi di akhirat. Di akhirat itu semua orang masing-masing mikirkan diri sendiri. Yang katanya cinta sehidup semati. Ah, itu bohong aja. Ya. Nanti kita akan bersama. Mau di akhirat, mau di surga, di neraka. Aku akan membersamaimu. Ah, gak ada seperti itu. Karena bisa pada hari kiamat. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Wa banihi likulli mar'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Nah. Hari kiamat itu yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat itu harta tidak bermanfaat, anak keturunan tidak bermanfaat, apalagi selain itu, apalagi teman. Lah anak cucu kandung aja enggak bisa. Apalagi orang lain. Apa kita tidak ingat sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika awal-awal Islam mendakwahi keluarga. Karib kerabatnya diundang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan. Beliau naik di atas bukit Safa. Satu persatu dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Dari suku Quraisy terus makin mengecil. Sampai kemudian beliau mengatakan, ya Fatimah binta Muhammad. Wahai Fatimah, anaknya Muhammad. La ughni anti minallahi syai'an. Bapakmu tidak bisa membantumu sedikit pun. Kok kita gitu loh. Nabi Muhammad SAW saja itu menyampaikan kepada putri kandungnya, la ughni anki minallahi syai'an. Saya itu tidak bisa menyelamatkanmu. Ankizi. Selamatkan nafsaki minan nar, dirimu sendiri dari neraka. Artinya, kamu harus berjuang. Kamu yang harus berusaha. Boleh panggil ya Safiyyah binta Abdul Muthalib, bibiku, wahai bibi Safiyyah. Dipanggil bibinya, tantenya, tante, saya nggak bisa membantu apapun. Artinya masing-masing kita harus berjuang sendiri-sendiri untuk selamat. Ini kalau orang lain nggak kenal, ya jelas-jelas nggak bisa. Pasti-pasti lebih tidak mungkin. Nah, terus yang akan bermanfaat itu apa di sana? Yang akan menyelamatkan seorang hamba dari murka Allah Azza wa Jalla. Yang akan membawa seseorang itu berada dalam kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya di dalam surga itu apa? Allahu Azza wa Jalla berfirman, illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat, yang bahagia, hanyalah dia yang berhati selamat. Dialah yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masuk ke dalam surga. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa hati yang selamat itu tidak bisa dinilai. Tidak mungkin dibandingkan dengan seberapapun banyak harta yang dipunya. hati yang selamat itu lebih mahal dibandingkan banyaknya anak keturunan. Kenapa? Karena dalam ayat ini kan sudah jelas, harta itu sebanyak apapun nggak berguna. Anak, cucu, keturunan, seberapapun jumlah anggota keluarga, klan atau family-nya, suku dan kabilahnya, percuma. Karena yang membuat ya, seorang hamba itu selamat ya, biqalbin salim itu, dengan hati yang selamat. Qala wassalimu huwa salimu alladhi qad saratis salamatu sifatan tsabitatan lahu. Terus yang dimaksud hati yang selamat itu apa? Kata Ibnu Qayyim, hati yang selamat itu adalah hati yang selamat sudah menjadi sifat tetap untuk hati tersebut. Bukan naik turun. Bukan pasang surut. Bukan kadang pergi kadang datang. Bukan ada, kadang-kadang tidak ada. Tapi sifatan sabitatan lahu. Sudah menjadi sifat yang menetap. Artinya, ya memang selamat, terus dijaga betul itu status selamatnya. Qala rahimullah. Nah sekarang kriterianya apa itu hati yang selamat? Kata Ibnu Qayyim, fal qalbus salimu huwa alladhi salima min an yakuna li ghairillahi fihi syirkun biwajhin. Hati yang selamat itu adalah hati yang sedikit pun tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Tidak ada secuil dan seujung kuku pun di dalam hatinya selain Allah Azza wa Jalla. Artinya selain Allah itu enggak ada. Bal qad khalusat ubudiyyatuhu lillahi ta'ala. Hati yang selamat itu adalah hati yang secara murni, pure, utuh, tidak terbagi-bagi, tidak terpotong-potong. Ubudiyyatuhu lillah. Menghambakan diri. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya yang namanya ibadah itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Murni, utuh. Tidak separuh-separuh, tidak setengah-setengah. Iradatan wa mahabbatan wa tawakkulan wa inabatan wa ikhbatan wa khasyatan wa raja'an. Mulai dari iradahnya. Iradah itu yang niat dan tujuannya. Apapun yang dia lakukan, semua yang dia kerjakan, pokoknya niatnya ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk yang lain. Sebelum saya lanjutkan, memang hati jenis ini itu berat untuk apa mewujudkannya. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Tapi paling tidak kita mengerti, oh kita masih jauh dari hati dengan kategori yang salim, yang selamat. Kenapa? Ini apa? Speknya tinggi banget. Dalam hal apapun, pokoknya niat dan tujuannya itu lillahi ta'ala. Wa mahabbatan, cintanya. Betul-betul murni untuk Allah Azza wa Jalla. Kalaupun dia mencintai yang lain, sesuatu atau seseorang, itu karena didorong oleh cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta kepada istrinya? Iya. Apa kemudian oh enggak boleh cinta sama istri? Itu sama saja mempersekutukan Allah dalam hal cinta. Cinta kepada anak enggak boleh? Boleh, bahkan harus. Jangan katakan enggak boleh kita mencintai anak. Karena cinta kita itu harus murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya sebutkan bahwa ini maksud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang murni, yang utuh. Ya. Termasuk juga ketika kita mencintai sesuatu, mencintai seseorang, didorong oleh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nah, cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, cinta kepada guru, cinta di antara sesama kita kaum muslimin. Kenapa kita mencintai mereka? Karena Allah Subhanahu wa Taala yang memerintahkannya. Ya. Kita sebagai anak kan dituntut untuk cinta kepada kedua orang tua. Siapa yang menuntut kita mencintai kedua orang tua? Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga cinta seorang anak kepada orang tua itu adalah bagian dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Cintanya kepada anak adalah wujud dan bentuk cinta dia kepada Allah Subhanahu wa Taala. Karena Allah yang memerintahkan agar orang tua mencintai anak. Hanya saja cinta itu harus sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan apa yang sudah Allah atur. Cintanya demikian dalam hal seperti ini. Ya. Contohnya, ya, tidak menuruti apa yang diinginkan oleh orang tua, apa yang diinginkan oleh anak, bila yang diinginkan orang tua atau yang diinginkan anak itu maksiat. Maksiat. Orang tua manggil kita nih, nak. Sebentar lagi tanggal sekian menurut hitungan adat. Nah. Jadi ini warisan dari nenek moyang kamu. Kita harus mengadakan acara ritual tertentu. Ada hewan yang mesti disembelih, ada sesaji yang dipasang dengan menu-menu tertentu. Untuk siapa? Ya, untuk apa? Makhluk gaib. Karena mereka adalah makhluk yang Allah berikan kekuatan supaya kita selamat, terhindar dari musibah. Ya, supaya rumah kita aman dan seterusnya. Itu. Misal orang tua menginginkan hal tersebut. Nah, kalau seperti itu gak boleh diikutin. Gak boleh kemudian diiyakan. Apalagi kemudian dilaksanakan. Gak boleh. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan konsekuensi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengharuskan menyerahkan ibadah itu sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kan ibadah kepada makhluk. Kepada makhluk-makhluk gaib yang dikatakan tadi. Tapi kalau orang tua memerintahkan sesuatu yang baik, kita laksanakan karena cinta kita kepada orang tua, itulah bagian cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Rabbu telah memutuskan dan memerintahkan agar kalian jangan beribadah kecuali kepadanya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Nah, itu hati yang selamat ya. Hati yang selamat itu hati yang murni, yang apa sepenuhnya dan utuh. Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal niat, cinta, tawakal, ya, berserah diri, takut, berharap. Wa khalusa amaluhu lillahi azza wa jalla. Amal yang dia lakukan, ibadah yang dia kerjakan, itu memang murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lain. Nah, mereka yang dikaruniai hati selamat, kalau bahasa kita itu sudah anti baper, punya imun yang kuat sehingga tidak kecewa dan tidak sakit hati. Mereka yang hatinya selamat itu akan terbebas dari iri dan dengki. Kenapa? Yang dia cari apa? Ridha Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau tidak diakui enggak peduli. Kalau tidak diapresiasi, ya tidak sakit hati. Namanya tidak disebut-sebut, bahkan cenderung dilupakan. tidak dipersoalkan. Orang gak kenal sama dia pun, ya biasa, bahkan senyum-senyum saja. Bahkan kalau Ibnu Mubarak mengatakan hadhil hayat, ya hidup yang sesungguhnya seperti ini ketika orang itu tidak kenal dengan kita. Karena yang menjadi tujuan kita adalah dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak dikenal orang banyak enggak apa-apa. Yang penting besok pada hari kiamat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengenali kita sebagai umat. Jangan merasa ditinggalin, jangan merasa dilupakan, jangan merasa tidak dianggap, jangan merasa jasanya dilupakan. Enggak. Kenapa? Karena semuanya lillahi ta'ala. Dia sendiri tidak ada orang, tetap semangat. Bukannya mengeluh. Bukannya dia bilang, sudah kamu gantian di posisi saya, biar kamu merasakan apa yang aku rasakan selama ini. Enggak. Atau kita bertukar posisi aja. Kamu yang bagian parkir, aku yang bagian logistik. Kamu bilang parkir enak ya? Cuma ngatur-ngatur gini aja, duduk, minum, seruput, ada potongan semangka atau melon. Kamu pikir bagian parkir itu tinggal nerima aja, ya sibuk kamu di dapur belanja, ya kan, terus potong-potong sini, terus nanti udah bubar, kamu nyuci piring, kamu pikir enak. Wes, gantian, kamu bagian parkir, aku bagian logistik. Nanti yang bagian logistik juga seperti itu. Kamu memang, kamu pikir logistik itu sebelum orang makan udah boleh nyicip duluan. Kita tuh sisa-sisanya doang. Kadang gak disisain. Iya kan? Yang datang kayak gak tahu diri aja itu. Enak kamu di bagian parkir. Bisa ngobrol. Iya kan? Kita yang di dapur itu asap, bau. Sebelum datang orang kita harus duluan datang. Orang pulang kami tetap di sini. Gak boleh pulang. Udah gantian kita. Gak boleh Pak bilang seperti itu. Itu merusak nilai keikhlasan. Terus kalau bilang seperti itu apa maunya? Bukankah hanya untuk diakui? Bukankah hanya untuk apa, orang itu mengerti tentang apa yang sudah kita lakukan selama ini? Itu bukan ikhlas namanya. Dan itu contohnya banyak. Apalagi antara suami dan istri, jajal, ini jadi aku piye? Gitu. Dengan penak wo, nyusoni anakmu, ganti pokoknya anakmu, resek-resek, masak-masak, lagi kesel, kuen jaluk. Ya. Kalau nggak paham nggak apa-apa. Kamu pikir enak apa? Datang-datang langsung ini kok masih kotor, ini kok belum mateng. Itu anaknya nangis, ini kok pakaian numpuk. Bu, kamu 3 hari jadi ibu, aku yang jadi bapak. Gak boleh, Bu, bilang seperti itu, Bu. Atau suaminya bilang gitu, kamu kira cari uang itu gampang. Gitu. Berangkat pagi, orang belum bangun, aku udah berangkat. Panas, ngantri. Sampai di tempat kerja, dimarahin lagi sama mandor. Ya kan? Udah capek-capek kita susun, belum bongkar katanya. Kita pulang capek, ngantuk, ngantri. Pada macet. Mbok pikir dok, bilang sama istrinya, mengelian dok. Mbok pikir dok, udah kamu kerja sehari aja, cari. Biar kamu tahu itu tugas orang tua itu berat. Ya nggak boleh bilang begitu Pak. Nggak boleh. Itu merusak dan menodai keikhlasan. Menodai, betul-betul menodai. Kalau seperti itu yang terucap, apa sih yang dia cari akhirnya? Ya kan? Yang dia cari akhirnya apresiasi, pengakuan dari pasangan hidupnya kan. Yang dia cari akhirnya apa? Ridho dari suami atau istrinya itu tadi kan. Itu sama juga dengan seorang ustaz dengan muridnya, ustaz dengan pengurus, ustaz dengan orang tua. Kamu pikir ustaz itu enak apa? Iya kan? Mikir, mengkonsep, menyusun kurikulum, bikin jadwal, ya kan? Bikin soal. Kamu enak aja tinggal ngisi soal. Aku yang nyusun soal. Kamu selesai ujian main, aku mesti ngerjakan, nyocokkan soal ini. Kamu udah selesai tinggal tanya, rapotnya udah jadi belum Ustaz? Rapotnya udah bisa diambil hari ini? Kau saja. Lembur itu ngisi. Belum kalau pas salah nulis lagi. Udah selesai pas dibalik, ya Allah salah nama, harusnya Ahmad yang masukkan di Fauzi. Tip X semua. Ganti lagi. Capek. Bu, kamu tahu ustaz itu susah. Enggak usah bilang gitu, ustaz. Kalau betul-betul yang dicari lillahi ta'ala, enggak perlu kata-kata seperti itu. Banyaklah sebenarnya ya hal-hal yang apa perlu kita apa perbaiki, yang harus kita luruskan. Ya, cara untuk memperbaikinya ya kita membaca. Ya, nasihat-nasihat para ulama seperti yang kita baca sekarang ini. Qala wa la yakfihi hadza hatta yaslama min al-inqiyadi wa tahkimi li kulli man ada rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Dan itu masih belum cukup, kata Ibnu Qayyim. Hati selamat itu belum cukup dengan keterangan di depan tadi bahwa ibadah itu hanya untuk Allah murni, utuh, tidak setengah, tidak terpotong-potong kepada selainnya. Itu ternyata belum cukup. Tapi spek atau kriteria hati yang selamat harus ditambahkan poin yang kedua. Apa itu? Tunduk, taat dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya'qidu qalbahu ma'ahu aqdan muhkaman 'ala al-ihtimami wal iktida'i bihi wahdah duna kulli ahadin. Sehingga hatinya dia ikat betul dengan kuat untuk siap mencontoh, meneladani dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla, yang kedua mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang dikatakan hati selamat. Hati yang ibadahnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tunduk dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apa? Kata Ibnul Qayyim, fil aqwali wal a'mal. Ucapan maupun perbuatan. Aqwalil qalbi wahyal aqaidu. Ucapan dan kata-kata hati, yaitu keyakinan. Wa aqwalul lisani wahyal khabaru amma fil qalbi. Ucapan dalam bentuk lisan. Menerangkan apa yang terkandung di dalam hati. Wa a'malul qalbi wahiyal iradatu wal mahabbatu wal karahatu wa tawabi'uha. Kalau tadi ucapan, berikutnya adalah perbuatan hati. Apa itu? Keinginan, cinta, benci dan yang terkait dengannya. Wa a'malul jawari'i, dan perbuatan anggota badan. Semuanya. Artinya ucapan, keyakinan, gerakan badan, itu semua. Pertanyaan atau waktu ini? Saya kira terkait dengan pembahasan. Baik. Baik. Jadi ucapan, saya ulangi kembali. Baik. Jadi ucapan, perbuatan. Ya. Demikian juga keyakinan itu harus apa? Diserahkan sepenuhnya untuk Allah Azza wa Jalla, kemudian sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fa yakunu al-hakimu alaihi fi dzalika dhikrihi wa jillihi huwa ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang kita jadikan sebagai patokan ya, untuk menilai, untuk apa berbuat adalah besar kecil, banyak sedikit, yang dianggap berat maupun dibilang ringan. Itu patokannya apa? Maja'a bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam, yang telah dituntunkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu patokannya. Ini benar apa salah? Kita cek nih. Lah, Rasulullah mengatakan itu benar atau salah? Ini baik atau buruk? Ya kita teliti. Sabda-sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menunjukkan itu baik atau buruk. Ini positif atau negatif? Ya kita timbanglah dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah ini sudah sesuai atau belum sesuai? Atau bahkan tidak sesuai sama sekali? Ya kita lihat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah tersebut? Hati yang selamat, spek atau kriterianya seperti itu. Pokoknya yang dijadikan timbangan itu adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditimbang ini. Apapun mau ucapan, keyakinan, perbuatan, ditimbang. Alat timbangnya apa? Ya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang baik diterangkan, yang buruk diperingatkan. Semua yang sudah tinggal dicek aja. Oh, ini nggak ada nih tuntunannya. Oke, okay, sudah. Matur nuwun, sampun. Oh, ini dilakukan lagi. Hai, kita lakukan. Berat. Nggak ada yang berat. Asalkan niatnya adalah melaksanakan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kata Ibnu Qayyim qala ba'du salafi, "Ma min fa'latin wa in sahurat illa yunsharu laha diwanani lima wa kaifa, ai lima fa'alta wa kaifa fa'alta." Ulama salaf mengatakan semua perbuatan sekecil apapun itu besok pada hari kiamat akan dibuka dan dibentangkan dua lembar pertanyaan. Pertanyaan pertama, lima. Pertanyaan kedua, kaifa. Hei, maksudnya kata Ibnu Qayyim, lima fa'alta. Kenapa engkau lakukan itu? Yang kedua, kaifa fa'alta. Lalu bagaimana engkau melakukannya? Salat. Itu kan fa'alatin. Sholat itu kan suatu perbuatan. Besok akan ditanya, kenapa kamu sholat? Artinya lillahi atau bukan? Kamu sholat itu betul-betul mencari ridho dari Allah Azza wa Jalla atau ada tujuan yang lain? Apapun jawabannya. Sudah dinanti pertanyaan yang berikutnya, nomor dua. Kaifa fa'alta? Bagaimana engkau mengerjakan sholat itu? Dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Artinya, sesuaikah salat yang kamu kerjakan itu dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dua pertanyaan. Lima, kaifa. Untuk apa dan bagaimana cara engkau melakukannya? Itu mau salat, mau puasa, mau umrah, mau haji seperti hari-hari ini. Ya kan? Mau talabul ilmi, membaca Al-Quran, zikir, salawat, ya, berdoa. Semua yang dilakukan oleh hamba. Wa in sahurat, kata ulama salaf, meskipun kecil. Itu akan ditanya. Lima, kaifa. Kata Ibnu Qayyim, fal awwalu su'alun anil ikhlas. Pertanyaan pertama, lima, untuk apa? Itu pertanyaan tentang kualitas keikhlasan. Wasani anil mutaba'ati. Sementara pertanyaan kedua, kaifa, bagaimana engkau melakukannya? Itu tentang al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah artinya seberapa kita mengikuti dan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha subhanahu la yaqbalu amalan illa bihima. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amal perbuatan hamba kecuali terpenuhi kedua syarat tadi. Apa itu? Ikhlas hanya untuk Allah. Yang kedua, sesuai ya, dengan petunjuk dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatariqu takhallusi minas su'alil awwal ditajrid dari ikhlas, supaya kita lolos dan lulus dari pertanyaan pertama, maka sekarang di dunia murnikan keikhlasan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Wa tariqu takhallusi minas su'alil tsani, cara supaya kita lulus dari pertanyaan yang kedua adalah bitahqiqil mutaba'ati. Kita berusaha sekuat tenaga untuk beramal dan beribadah itu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang boleh lakukan, kita lakukan. Yang tidak boleh lakukan, jangan dilakukan. Dalam hal apa? Ibadah. Wassalamatul qalbi min ismin iradati tu'aridul ikhlas wa hawa yu'aridul ittiba. Demikian juga hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dari apa niatan-niatan yang akan apa menafikan keikhlasan, dan juga hawa nafsu yang itu akan bertentangan dengan ittiba, keinginan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Fahadihi haqiqatu salamatil qalbi alladhi dhuminat lahu najat wa sa'adah. inilah hakikat hati yang selamat, yang kemudian dijamin dan dijanjikan akan selamat dan bahagia dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala tentang hati yang sakit dan hati yang mati. Karena pada pertemuan kali ini baru satu jenis hati yang kita bisa baca, hati yang selamat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah azza wajal memberikan kemudahan dan keringanan langkah buat kita untuk bisa memiliki hati yang selamat. Wallahu a'lam bishawab. Aku lu qali hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.